Jeng. Wah, yuk masuk. Ya punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima juara satu lomba masak. Eh, mantuku dong punya resto di Melbourne. Halo tante. Hai. Silakan dicoba semur ayamnya. Nah, jeng, cobain deh masakan mantuku. Wah, endesnya, gurihnya ngeresep. Mantuku yang masak. Oh, iya? Kan aku pakai kecap sedap. Kecap sedap? Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna. Aroma nate sedapnya. Pantes, enak-enak yo. Pas di lidah. Ah, kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap. Kita beli di toko yuk, Ceng. Ayo. Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.